Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi adabi hamalatul Quran karya al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan adabul qiraah, adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Kita lanjutkan pada pasal yang berikutnya. Faslun, pasal. Wa yustahabbu idza marra bi ayati rahmatin an yas'alallaha ta'ala min fadlih. Disunnahkan apabila seseorang yang membaca Al-Quran melewati ayat yang menyebutkan tentang rahmat Allah, maka disunnahkan untuk meminta karunia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu meminta rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza marra bi ayati 'adzabin an yasta'idza minasy syarr atau minal azab. Dan apabila dia melewati ayat yang menyebutkan tentang azab, siksa, maka disunnahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan atau dari azab tersebut. Jadi jika dia melewati ayat tentang rahmat, ya, yang menyebutkan tentang rahmat Allah dan karunia Allah, ya, maka minta karunia kepada Allah. Ya. Nas'alallaha min fadlih. Nah. Allahumma as'aluka min fadlik. Nah. Dan yang semisalnya, ya, meminta karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia melewati ayat yang berupa rahmat atau menyebutkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika dia melewati ayat yang berupa azab atau yang berisi tentang penyebutan azab Allah, siksa Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari azab tersebut. Wa yaqul, dan dia berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta keselamatan kepadamu. Nah, yaitu keselamatan dari azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan lafaz as'alukal afiyah min kulli makruh. Aku meminta kepadamu ya Allah al-afiyah, keselamatan dari setiap perkara yang tidak disukai. Dari setiap perkara yang dibenci. Au nahwu dzalik, atau dengan lafaz yang semisal itu. Dari lafaz-lafaz meminta perlindungan kepada Allah dari azab atau dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza marra bi ayati tanzihin lillahi ta'ala, dan apabila dia melewati ayat yang menyebutkan tentang kesucian Allah subhanahu wa ta'ala, nazzaha, maka dia mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal, dan dia berkata, subhanahu wa ta'ala, maha naam suci Allah dan maha tinggi Allah. Jadi misalkan ayat yang dia baca itu berupa naam tanzih lillah, ya, pensucian Allah dari segala macam kekurangan dan aib. Ya. Ta'ala Allahu amma yasifun. Nah, misalkan. Ya. Maka dia nazzaha. Dia pun mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan subhanahu wa ta'ala. Subhanahu. Maha suci Allah wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Ya. Atau dengan lafaz tabaraka wa ta'ala. Ya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ya. Atau dengan lafaz jallat azamatu rabbina. Jallat azamatu rabbina. Suci keagungan Rabb kami. Ini lafad-lafad naam mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kekurangan dan aib. Waqad sahha an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, telah sahih dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faftatahal baqarata. Dan beliau di rakaat pertama, ya, membuka bacaannya dengan surat Al-Baqarah, yaitu setelah Al-Fatihah beliau membaca surah Al-Baqarah. Fakultu, maka aku berkata, yaitu berkata dalam hati, ya, bergumam, yarka'u indal mi'ah, mungkin beliau akan rukuk setelah selesai dari ayat yang ke-100. Ya. Dugaannya Hudzaifah ibn al-Yaman yang ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau setelah Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah. Oh, mungkin ayat yang ke-100 beliau nanti ruku. Setelah itu ruku. Tsumma madha, tetapi setelah lewat ayat yang ke-100 beliau tidak ruku tetapi melanjutkan, ya, ayat-ayat yang selanjutnya. Fakultu, maka aku bergumam, yusolli biha fi raka'atin. Mungkin beliau ingin menyelesaikan surat Al-Baqarah ini dalam satu rakaat. Famadha. Kemudian berlalu, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, setelah selesai membaca surah Al-Baqarah, maka Hudzaifah menduga yarka'u biha, beliau akan ruku setelah selesai surat Al-Baqarah. Thumma iftataha an-nisa, akan tetapi tidak ruku beliau setelah selesai surat Al-Baqarah. Berapa juz surat Al-Baqarah? 2,5 juz. Beliau tidak ruku, melanjutkan surat An-Nisa. Berapa juz surat Nisa? Surat yang panjang. Maka beliau pun melanjutkan surah An-Nisa. Faqara'aha, beliau pun membaca surat An-Nisa. Setelah selesai surat An-Nisa, apakah beliau ruku? Tidak. Summaftataha ala Imran. Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca surah ala Imran. Faqara'aha, maka beliau pun membacanya. Yaqra'u mutarassilan, beliau membacanya dengan tarassul, pelan-pelan, dengan tartil. Subhanallah, surah Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ala Imran. Tiga surat ini dibaca dalam satu rakaat. Panjang apa enggak panjang? Panjang. Ini salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ya surat Maryam aja udah kayak lama ya. Yaqra'u mutarassilan, beliau membacanya dengan tarassul, pelan-pelan, tartil. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Bila beliau melewati ayat yang menyebutkan tentang tasbih, yaitu pensucian kepada Allah Azza wa Jal, sabbaha, maka beliau pun bertasbih. Subhanahu wa ta'ala. Wa idza marra bi ayati su'alin, dan apabila beliau melewati ayat yang menerangkan tentang soal, doa atau permintaan, sa'ala, maka beliau pun berdoa. Berdoa meminta karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awadza, dan apabila beliau melewati ayat yang berupa at-ta'awudz, tentang meminta perlindungan kepada Allah, ta'awadza, maka beliau pun berta'awud meminta perlindungan kepada Allah. Al-hadith. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim fi sahihih. Rawahu Muslimun fi sahihih. Wa kanat suratun nisa fi dzalikal waqt mutaqaddamatan ala ali imran, dan surah An-Nisa di waktu itu lebih didahulukan atau dikedepankan dari surah ala imran di waktu itu. Namun setelah itu sepakat bahwasannya lebih dulu ala imran, atau lebih didahulukan ala imran sebelum surah An-Nisa. Baik. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang beliau lakukan ini sebagai dalil disunnahkannya untuk melakukan seperti apa yang beliau lakukan tadi. Yaitu ketika membaca Al-Quran, ketika melewati ayat tentang rahmat, ya, misalkan menyebutkan tentang surga, ya, maka apa? Minta kepada Allah surganya. Ketika melewati ayat tentang azab, pedihnya dan dahsyatnya azab Allah di dalam neraka, maka dia berlindung kepada Allah dari azab neraka. Ya. Meminta keselamatan kepada Allah dari azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia melewati tentang ayat tentang pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kekurangan dan aib, maka dia mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian seterusnya. Kemudian kata muallif, qala ashabuna rahimahumullah, berkata sahabat-sahabat kami, semoga Allah merahmati mereka, wa yustahabbu hadha su'al wal isti'adatu wat tasbihu li kulli qari'in, disunnahkan doa ini, yaitu permintaan, wal isti'adzah dan juga isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, wat tasbih dan juga membaca tasbih, subhanallah, li kulli qari'in, disunnahkan untuk setiap orang yang membaca Al-Qur'an. Itu ketika melewati ayat tentang doa, maka dia berdoa. Ketika melewati ayat tentang isti'adzah, maka dia beristi'adzah. Ketika melewati ayat tentang tasbih, maka dia bertasbih. Ketika melewati ayat tentang rahmat Allah, maka dia meminta rahmat dan karunia Allah. Ketika melewati ayat tentang azab, maka dia berlindung kepada Allah dari azab tersebut. Ini disunnahkan likulli qari, untuk setiap yang membaca Al-Quran. Sawa'un kana fis shalah aw kharijan minha, sama saja dia membaca Al-Qur'annya di dalam salat atau di luar salat. Qalu, kemudian mereka juga berkata, wa yustahabbu dzalika fis salati lil imam wal ma'mum wal munfarid, dan disunnahkan hal tersebut di dalam salat, baik untuk imam atau untuk makmum, juga untuk orang yang sholat munfarid sendirian. Sunnah. Li'annahu du'a, karena ini adalah doa. Fastawau fihi kata'min, maka sama. Nah, di dalamnya seperti at-ta'min, sama hukumnya seperti ta'min, membaca amin aqibal fatihah, setelah membaca al-fatihah. Salah Al-Fatihah kan waladhalin, kita baca apa? Amin. Ini doa, ya Allah kabulkanlah, gitu. Maka demikian pula dalam membaca surat, surat yang dibaca ya ketika sholat atau di luar sholat. Karena yang demikian adalah doa dan hukumnya, karena itu adalah doa, maka sama dengan ucapan amin setelah membaca Al-Fatihah. Wa hadza alladhi dzakarnahu min istihbabis su'al wal isti'adzah huwa madzhabu Syafi'i wa jamaahiril ulama. Dan ini yang kami sebutkan, tentang disunnahkannya berdoa ketika melewati ayat doa atau beristi'adzah ketika melewati ayat tentang isti'adzah, ya. Apa yang kami sebutkan di sini tentang disunnahkannya berdoa dan beristi'adzah, huwa madhhabu Syafi'i, ini adalah mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa jamaahiril ulama, dan mazhabnya mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama termasuk di dalamnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berpendapat disunnahkan, taib, untuk melakukan apa yang disebutkan tadi, yaitu ketika seorang yang baca Al-Quran melewati ayat tentang rahmat, maka dia meminta kepada Allah karunia dan rahmat Allah. Ketika dia melewati ayat tentang azab, maka dia berlindung kepada Allah dari azab dan siksa Allah. Jika dia melewati ayat tentang tasbih, maka dia bertasbih. Jika dia melewati ayat tentang doa, ya, maka dia berdoa. Nah, dan seterusnya. Dan ini adalah hukumnya sunnah. Dan ini pendapat yang benar. Nah, pendapat yang sahih, disunnahkannya melakukan naam seperti yang disebutkan tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman tadi, dan hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah, dan Abu Hanifah beliau berpendapat lain, ya, berpendapat lain. Apa pendapatnya al-Imam Abu Hanifah rahimahullah? La yustahabbu dzalik, kata beliau, tidak disunahkan untuk mengucapkan ucapan tersebut ketika membaca Al-Qur'an. Bal yukrahu fi shalah, bahkan kalau di dalam salat hukumnya makruh. Ya. Kalau di luar salat enggak disunahkan, nah, kalau di dalam salat bahkan hukumnya makruh, kata beliau rahimahullahu taala. Nah, wassawab, dan pendapat yang benar, qaulul jamahir, adalah pendapatnya mayoritas para ulama, termasuk padanya pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah, lima qaddamnahu, alasannya karena apa yang telah kami sebutkan tadi, itu berupa dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma. Dan seorang enggak boleh taklid. Jangan, oh madhab saya madhab Hanafi misalkan. Ya. Nah, maka sama sekali ya tidak mau mengambil pendapat yang lain walaupun pendapat yang lain sesuai dengan dalil. Ini namanya apa? At-taqlidul a'ma, ya, membebek buta. Inilah yang dicela oleh para ulama. Nah, karena para ulama ini, empat imam ini, al-Imam Abu Hanifah yang paling tua, al-Imam Malik, ya, kemudian al-Imam Syafi'i, dan yang paling muda al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, semuanya tidak ada yang mengajak pengikutnya untuk mengikuti pendapatnya. Enggak ada. Yang mereka ajarkan adalah agar murid-muridnya mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti pendapat masing-masing, ya, atau individu mereka, tidak. Tetapi empat imam ini memerintahkan murid-muridnya untuk mengikuti qaulullah wa qaulur rasul, ya, firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan idza khalafa qauli qaula rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qauli, apabila ucapanku menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan ucapanku. Nah, ini yang diajarkan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Namun yang sangat disayangkan, ya, pada zaman sekarang, orang-orang yang taklid terhadap madhab, ya, berlebihan, ya. Kalau sudah madhab Syafi'i, ya sudah, Syafi'i itu terus, ya. Walaupun bertentangan dengan dalil, ya, waliyadzubillah. Oh, ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Umm misalkan. Ini ucapan beliau, namun ketika tidak sesuai dengan dalil, ternyata ada dalil yang sahih yang menyelisih ucapan beliau, mana yang dipilih? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Tentu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini ajaran Imam Syafi'i. Ajaran Imam Syafi'i adalah agar mengambil sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ucapan beliau menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran beliau. Rahimahullahu taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ini solusi dari adanya perselisihan. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pendapat yang benar tentang hukum tadi, ya, hukum meminta rahmat Allah ketika melewati ayat rahmat, hukum berlindung kepada azab Allah, ya, ketika melewati ayat tentang azab, ya. Nah, yang seperti ini hukumnya adalah sunnah. Nah, baik dia membaca Al-Qur'annya di dalam sholat atau di luar sholat. Nah, caranya dia berhenti terlebih dahulu, ya. Nah, misalkan dia melewati ayat tentang azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih, ya. Maka dia berhenti sejenak, kemudian dengan pelan dia mengatakan, Allahumma inni as'alukal afiyah. Atau as'alukal afiyata min kulli makruh. Atau a'udzu bika min adzabik. Atau yang semisalnya. Nah, meminta keselamatan dan berlindung kepada Allah dari azabnya. Nah, setelah itu baru melanjutkan ayat yang berikutnya. Baik. Selesai, ya. Nah, selesai dari pasal tentang disunahkannya untuk berdoa kepada Allah. Nah, di sela-sela membaca Al-Quran, ya. Ketika melewati ayat rahmat, maka dia berdoa kepada Allah meminta rahmat dan karunia-Nya. Ketika melewati ayat tentang azab, maka dia berlindung kepada Allah dari azab-Nya. Dan seterusnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam, kemudian beliau membaca surah Al-Baqarah, kemudian surah An-Nisa, dan dilanjutkan surah Al-Imran. Nah, ya. Dan ketika beliau melewati ayat tentang tasbih, maka beliau bertasbih, ya, mensucikan Allah. Jika beliau melewati ayat tentang doa, maka beliau berdoa, ya. Jika beliau melewati ayat tentang ta'awud, ya, maka beliau berta'awud, dan seterusnya. Nah, baik, sisa berapa menit? Pasal yang berikutnya agak panjang, ya. Sisa berapa menit? Enam menit. Baik, kita baca, ya, pasal yang pasal yang berikutnya. Yang berikutnya, berikutnya lagi. Nah, karena pasal yang setelah pasal ini agak panjang, kemudian pasal yang setelah pasal ini pendek, cuma berapa baris, ya. Nah, jadi yang punya kitab, kita lompat satu pasal, ya. Yang punya kitab, kita lompat satu pasal. Nah, baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun. Pasal. La tajuzu qira'atul Qur'an bil ajamiyah. Tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan bahasa asing, yaitu selain bahasa Arab. Nah. Sawa'un ahsanal arabiyyah au lam yuhsinha, sama saja dia bisa bahasa Arab ya, atau tidak bisa bahasa Arab. Itu sama saja dia bisa membaca na'am atau tidak bisa membacanya. Sama saja dia pandai membaca huruf-huruf Arab ya, kalimat-kalimat Arab, atau tidak pandai membaca huruf-huruf Arab. Nah, tidak boleh dia membaca Al-Quran dengan bahasa asing. Nah, sawa'un kana fis shalah, sama saja di dalam sholat, au fi ghairiha, atau di luar sholat. Fa'in qara'a biha fis shalah lam tasihu sholatu. Kalau dia membaca Al-Quran dengan bahasa asing ya, di dalam sholat, maka tidak sah sholatnya. Ya. Nah, misalkan dia baca Al-Fatihahnya ya, alhamdulillahi rabbil alamin, diganti dengan apa? Segala puji bagi Allah ya. Nah, Rabb semesta alam gitu. Enggak sah salatnya. Nah, tidak sah salatnya. Hadza madhhabuna, inilah madhab kami. Ya. Wa madhhabu Malik, hadza madhhabuna, inilah madhab kami. Maksudnya madhab kami ini madhab siapa ini? Hah? Hah? Madhab penulis madhabnya apa? Syafi'i. Nah, jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala, penulis kitab ini, madhabnya madhab Syafi'i. Itu banyak mengambil dari pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hadza madhhabuna, inilah madhab kami. Wa madhhabu Malik, dan ini juga madhabnya Imam Malik. Wa Ahmad, dan madhabnya Imam Ahmad. Wa Dawud, dan madhabnya Dawud, yaitu Dawud Az-Zahiri. Wa Abi Bakr ibn al-Mundhir, dan juga madhabnya Abu Bakar ibn al-Mundhir alaihim rahmatullah, bahwasanya tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa asing selain bahasa Arab. Waqala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, ya, ini lain lagi pendapatnya. Ya. Nah, banyak pendapat-pendapat yang aneh. Ya, ya juzu dzalik, kata beliau boleh. Ya. Watasihu bihi shalah, dan sah sholatnya kalau membaca Al-Quran dengan bahasa asing tersebut. Nah, baik. Misalkan tadi, ya, baca Al-Fatihahnya dengan bahasa asing ya, alhamdulillahi rabbil alamin, diganti dengan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Malik yaumiddin, nah, yang memiliki hari pembalasan, nah, dan seterusnya. Nah, kata al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, yajuzu dzalik, boleh dan sah salatnya. Waqala Abu Yusuf wa Muhammad, kemudian berkata Abu Yusuf dan Muhammad alaihi marahmatullah, yajuzu dzalika liman lam yuhsin al-arabiyyah, boleh membaca Al-Qur'an dengan bahasa asing bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab, bagi orang yang tidak pandai membaca huruf-huruf Arab. Wa la yajuzu liman yuhsinuha, dan tidak boleh bagi orang yang bisa berbahasa Arab atau bisa membaca huruf-huruf Arab. Nah, namun pendapat yang sahih, pendapat yang benar, pendapat yang kuat adalah pendapat al-Imam Syafi'i, al-Imam Malik, al-Imam Ahmad, nah, Daud, dan yang lainnya dari kalangan para ulama alaihi rahmatullah, bahwasannya tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa asing. Nah, kenapa? Karena tidak ada dalil yang membolehkan. Nah, sedangkan ibadah adalah harus berdiri di atas dalil. Harus, na'am, ada dalilnya. Ya. Sedangkan ini, na'am, tidak ada dalil yang membolehkan membaca Al-Quran dengan bahasa asing, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Nah, baca Al-Quran ya dengan bahasa Arab. Nah, dengan huruf-huruf dan kalimat-kalimat Arab. Nah, bukan dengan huruf dan kalimat asing. Taib. Kalau dia belum bisa membaca huruf-huruf Arab misalkan, maka ditalqin, ya, seperti anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran dengan membaca, maka dia ditalqin. Nah, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ditalqin. Nah, sehingga apa yang ditalqin tadi kemudian dihafal, ya, kemudian digunakan untuk na'am sholat, dibaca ketika sholat. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pasal berikutnya juga agak panjang. Nah, sedangkan waktunya sudah mendekati waktu isya, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.